إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سيدنا جمعي مربهاجيا. الحمد لله sudah kita bahas pada kajian yang lalu atau pada Jumat sebulan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kejelasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga sudah menyampaikan kejelasan. Maka kita bersyukur bahwa kita beragama di atas kejelasan. Allah sebutkan dengan kalimat al-bayyinat, perkara-perkara yang jelas. Rasulullah SAW juga menyatakan taraktukum ala mahajjatin bayda, kami tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang, sama-sama jelas. Walhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kejelasan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan demikian kata Nabi, al halalu bayyin wal haramu bayyin, bahwa yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari, untuk diingat, tapi akankah ada orang yang mau mengingatnya? Atau adakah orang yang mau mengambil pelajaran daripadanya? Artinya agama sudah sangat jelas, yang halal, yang haram sudah sangat jelas. Jalan yang lurus juga merupakan mahajjatin bayda, jalan yang putih bersih, terang benderang. Maka barakallahu fikum, tidak ada sisa kecuali kita pelajari, enggak ada sisa kecuali kita amalkan. Kaum muslimin yang saya hormati, mudah-mudahan masih ingat bahwa sudah kita singgung bahwa penghalang yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan keselamatan di dunia diantaranya adalah al-jahlu, kebodohan. Perkaranya sudah sangat jelas tetapi tidak ada yang mau baca. Perkaranya sudah sangat gamblang dalam Quran wa sunnah tapi siapa yang mau pelajari? Ini khodirin a'azakumullah, berarti masalahnya pada seseorang apakah dia mau mempelajarinya atau tidak. Bagaimanapun jelasnya Al-Quran, bagaimanapun jelasnya hadis-hadis sahih, tetapi kalau seseorang tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, bagaimana mungkin dia akan tahu kejelasan tadi? Bagaimana mungkin dia akan tahu jalan yang lurus? Bagaimana dia akan tahu mana yang halal, mana yang haram? Maka kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, innama ja'a khilafun man khalafa liqillati ma'rifatihim bima ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya terjadi pertikaian, terjadi perselisihan adalah karena kurangnya mereka mengenali apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya sebab perpecahan, sebab ikhtilaf, sebabnya terjadi perselisihan adalah jahluhum wa jahluna adam ma'rifatihim, kurangnya mereka memahami ayat dan hadis, kurangnya mereka mempelajari dalil-dalil, maka mereka berpegang dengan sedikit apa yang pernah mereka tahu, yang itu pun belum pasti. Dengar-dengar ini boleh, kalau gak salah saya pernah ingat ini adalah haram, maka terjadilah perdebatan, pertikaian dan seterusnya. Kalau dia akan baca, kalau dia mau membaca, masing-masing pihak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh kebenaran adalah jelas. Demi Allah, Allah yang menyatakan bahwa ayat-ayat dan hadis ini, bahwa ilmu agama ini Allah sebut dengan al-bayyinat, dari kata bayyin yang maknanya jelas. Dan Nabi juga demikian menyebutnya dengan kalimat mahajjatin bayda, jalan yang terang benderang, jalan yang putih bersih, jalan yang sangat jelas. Hanya saja sebagian besar kita tidak mempelajarinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka ancaman-ancaman mengenai mereka-mereka yang sudah tahu ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Demikian pula yang terancam adalah orang yang tidak mau mempelajari, enggan untuk mempelajari. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan tentang kejelasan agama ini. Fa innal haqqa alladhi ba'athallahu bihi ar-rusul la yashtabih bighayrihi. Kata Syekhul Islam rahimahullah bahwasanya kebenaran yang dibawa oleh para rasul adalah perkara yang tidak samar. La yashtabih bighayrihi alal 'arif, tidak akan terkaburkan dengan selain kebenaran. Kebenaran sangat jelas, tidak mungkin terkaburkan dengan yang batil. Tetapi ada kalimat berikutnya dari Syekhul Islam, yaitu kalimat lil 'arif, bagi orang yang mengetahui. Qul inna a'udzubikumullah kama la yastabihi dzabul khalif bil maghshush 'ala an-naqid, sebagaimana emas yang asli dengan yang palsu, emas yang asli dengan yang bukan asli, sangat jelas bagi mereka yang ahli, bagi mereka yang mempelajari, sangat jelas perbedaannya. Adapun mereka-mereka yang tidak mempelajarinya, mereka enggak mengerti apakah ini emas atau kuningan. Mereka enggak akan tahu apakah ini asli atau palsu. Mereka akan kebingungan. Saya akan bawa kepadamu wahai ahli emas, kami akan bertanyakan. Enggak usah jauh-jauh, cium saja baunya, kata mereka. Mereka sudah tahu dari baunya, dari warnanya, dari ini, mereka tahu. Dan ketika ditanya, bagi kalian jelas apa enggak jelas? Mereka menjawab sangat jelas, sangat-sangat jelas kalau mau dipelajari. Maka ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, terjadinya fitnah-fitnah, terjadinya pertikaian-pertikaian, terjadinya bantah-membantah, terjadinya ikhtilafan kathira, adalah karena perbedaan-perbedaan ilmu mereka. Sebagian sudah tahu, sebagian tidak tahu. Sebagian tidak mengerti, kemudian menebak-nebak. Sebagian tidak tahu, kemudian taklid. Sebagian tidak punya ilmu, kemudian mereka ikut yang banyak. Maka terjadinya perselisihan di kalangan mereka. Kaum muslimin yang saya hormati, Syekhul Islam juga berkata, kathiran ma yudayyi'il haqq bainal juhali al-ummiyin wa baina al-muharrifin al-kalima. Terjadinya kehilangan ilmu atau terlalaikannya ilmu, yudayyi'il haqq, kebenaran terbengkalai, itu karena dua golongan. Kebenaran tersia-siakan, kebenaran terbelakang, kebenaran ditinggal, karena dua golongan manusia. Yang pertama al-juhal al-ummiyin, orang-orang bodoh yang tidak mau belajar. Yang kedua golongan al-muharrif Al-kalima an mawadi'ihi. Yang kedua adalah golongan yang memutarbalikkan fakta, yang memutarbalikkan al-haq. Mereka-mereka yang sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, kemudian mereka mengganti-ganti kalimat dari tempat-tempatnya. Ini dua golongan yang menyia-nyiakan kebenaran. Dua golongan yang yudayyi'un al-haq, yang menyia-nyiakan al-haq. Yang pertama, yang tidak mau mempelajarinya sehingga mereka jahil. Mereka tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Padahal kejelasan itu ada dalam Quran. Padahal kejelasan itu ada dalam hadis. Padahal kejelasan itu ada pada dalil-dalil yang Allah sudah turunkan dengan jelas. Rasulullah SAW sudah menyampaikan dengan jelas. Yang kedua, golongan yang sudah tahu, sudah membaca, tetapi kemudian mereka menyelewengkan maknanya, mengganti-ganti maknanya, menarik-narik tafsirnya, disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Maka yang pertama jelek, golongan yang kedua lebih jelek lagi. Golongan pertama, al-juhal, adalah orang-orang yang jelek. Lijahlihim, karena bodohnya mereka. Maka mereka tersesat. Golongan ini disebut ad-dallun, golongan orang-orang yang menyimpang sesat, enggak tahu jalan. Sedangkan yang kedua, al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengetahui kebenaran tapi mereka menariknya ke sana kemari untuk dicocokkan dengan hawa nafsu. Qul inna a'udzubikumullah, yang kita akan bahas adalah masalah keilmuan tadi. Maka kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hendaklah kita mempelajari kebenaran ini. Hendaklah kita mempelajari apa yang sudah Allah turunkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang pada seluruh manusia. Tetapi sayang sekali, sebagian manusia kufar, tidak mau menerima bimbingan dari Allah. Sebagian lagi menerima bimbingan tadi, tetapi ternyata mereka-mereka yang mengakui dan menerima dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka beriman bahwa Al-Qur'an adalah kitabullah, mereka beriman bahwa hadis-hadis ucapan Rasulullah, tetapi sebagian besar mereka tidak mempelajarinya. Ini fitnah besar. Sebagian manusia tidak mengkaji apa kata Allah, apa kata Rasul. Akhirnya tetap terjadi berbagai macam fitnah-fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Terjadi pertikaian-pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Karena dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, man jahila syai'an adahu. Siapa yang bodoh tidak mengetahui sesuatu, biasanya memusuhinya. Biasanya menjadi musuhnya. Apa ini? Saya tidak pernah dengar, saya tidak pernah tahu. Menentangnya, memusuhinya, karena dia jahil, karena dia tidak tahu. Khana bin na'azakumullah. Tetapi kalau dia kenal ini ucapan Allah, dia kenal ini bimbingan sunnah Rasulullah, maka dia akan menerimanya dengan kalimat sami'na wa ta'ana. Dia akan tunduk dengan keimanannya bahwa ini ucapan Allah yang harus saya ikuti, ini ucapan Rasulullah yang harus saya teladani. Khana bin na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti yalhaquddam, cercaan Allah subhanahu wa ta'ala dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali mengenai mereka, mereka yang tahu tetapi kemudian mereka menentangnya, tahu tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Sebagaimana Allah ancamkan, wa may syaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin yuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa nuwalli ma tawalla nuzlihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, siapa yang menentang jalan Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, artinya setelah dia tahu, setelah gamblang di hadapan matanya, tapi dia enggan, ini yang pertama terkena cercaan dan ancaman. Yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan, sudah tahu al-haq, sudah tahu ini jalan Rasul yang sangat jelas, yushaqiq, dia memilih jalan lain. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah minan nar, na'udzubillah min nari jahannam. Khana bin na'azakumullah, mudah-mudahan golong yang demikian tidak mengenai kita. Mereka ahlul balal, ahlul ahwa, mereka kelompok-kelompok sesat. Tetapi yang kedua, ancaman Allah juga kadang mengenai mereka-mereka yang dalam keadaan bukan mendengar, dia belum mendengar. mungkin kita sering mendapatkan dalil-dalil bahwa rufi'al qalam, diangkat pena dari orang yang majnun sampai sadar, dari orang yang tidur sampai bangun, dari orang yang tidak tahu, yang lupa sampai ingat, dan seterusnya. Maka kemudian terbuai menyatakan kalau enggak tahu kan enggak apa-apa. Khalifina azakumullah, kalimat-kalimat seperti itu sering kita dengar. Bahwa siapa yang enggak tahu, yang enggak salah. Karena dia enggak ngerti. Orang yang bodoh dimaafkan. Ada al-udhru bil jahli. Maka kita katakan pada Jumat kali ini, na'am, bahwa ada seorang yang ma'dhur bil jahl. Ada yang dimaafkan karena kebodohannya. Tetapi siapa-siapa yang memang wajar dia tidak tahu. Tetapi ada mereka-mereka yang tidak wajar. Dia mengetahui majlis ilmu. Dia di dekat para ulama. Atau dia di dekat para asatidah. Dia bisa duduk di masjid untuk belajar. Dia bisa baca Quran. Dia bisa baca hadis. Dan dia dalam keadaan mengenali para asatidah dan para ulama. Kalau dia tidak tahu, maka sungguh tidak dimaafkan. Kenapa? Karena dia memiliki at-taqsir atau memiliki kekurangan. Kenapa tidak mau belajar? Dan ini yang diucapkan oleh beberapa ulama seperti Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qala wa man kana minhum radiyan bi bid'atihi mu'ridan an talabil adillati syar'iyyah wa talaba ma yajib 'alayhi min al-'ilmi الفارق بين الحق والباطل ناصرا لها رادا ما جاء بالكتاب والسنة مع جهله وضلاله واعتقاد أنه على الحق فهذا ظالم فاسق. Adapun kata beliau, orang yang ridha dengan kesalahannya, dengan kebid'ahannya, ridha dia dengan kebodohannya, berpaling dari Quran dan Sunnah, dan dia tidak merasa wajib untuk mempelajari ilmu, tidak merasa wajib untuk mempelajari sesuatu yang membedakan hak dengan batil, dan dia dalam keadaan membela apa yang diyakininya tanpa ilmu, maka orang ini zalimun fasik, orang yang tercela, zalim dan fasik. Demikian pula Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan qad la yu'dzar. Perhatikan kalimat ini, qad la yu'dzar, kadang-kadang tidak diberi udzur. Kadang-kadang tidak diberi uzur seseorang bil jahli, dengan kebodohannya. Wa dzalika idza kana bi imkanihi an yata'allam wa lam yaf'al. Kapan tidak diberi uzur? Kalau dia memiliki kemampuan, memiliki kemungkinan, memiliki kesempatan untuk belajar, tetapi dia tidak belajar, maka tidak diberi uzur. Ketika dia mengatakan saya tidak tahu, kenapa enggak cari tahu? Saya enggak punya ilmu, kenapa enggak belajar? Ketika dia menyatakan tidak ada, dia dusta. Karena memungkinkan baginya untuk duduk di majlis-majlis ilmu, memungkinkan baginya untuk mengkaji dari para asatidah, memungkinkan baginya untuk mempelajari tafsir dari mereka-mereka mengajarkan tafsir dengan gratis di masjid-masjid. Maka orang ini tidak mendapatkan udzur karena biimkanihi an yata'allam fala yaf'al. Kata Syekh rahimahullah, memungkinkan bagi dia untuk belajar, tetapi dia tidak mau belajar. Maka ini khonibina na'azakullu usikum wa iyaya bitaqullah. Aku wasiatkan kepada hadirin semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyia-nyiakan ilmu yang sudah Allah beri. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Jangan menyia-nyiakan ilmu yang sudah Allah turunkan, yang sudah Rasulullah SAW sampaikan. Karena siapa yang tidak syukur, sungguh Allah akan cabut kembali kenikmatan itu. Dan siapa yang syukur, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Ta'allamu, maka pelajarilah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari kita selamat dari adab Allah, dan kita selamat dari fitnah-fitnah, kita selamat dari berbagai macam tarikan-tarikan hawa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufik agar kita tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ikhwani fi din, a'azakum Allah, kaum muslimin sidang jumaah yang berbahagia. ada satu kelompok atau beberapa kelompok yang karena bijahli, karena bodohnya mereka, dan mereka enggan untuk belajar, dan mereka dalam keadaan tidak memiliki ilmu, maka mereka meyakini sesuatu apa yang sesungguhnya batil, tapi mereka merasa yakin dengan yakinnya bahwa itu adalah hak. Ini khonina azakumullah yang kita saksikan dari kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka memiliki berbagai macam akidah-akidah yang mereka yakin kalau itu adalah hak. Dan ini hasil dari kesalahan pertama, hasil dari kesalahan yang sudah kita singgung di khutbah pertama, yaitu enggan untuk belajar. Akhirnya mereka meyakini apa yang ada dalam hatinya, bahwa ini adalah hak. Padahal kalau dia mau merujuk pada Quran dan Sunnah, dia akan tahu bahwa apa yang diyakininya adalah kesalahan. Apa yang dia yakini kebenaran, sesungguhnya itu adalah kebatilan. Tetapi sayangnya, dia tidak belajar. Dia memiliki semangat yang tinggi tanpa ilmu. Dan kelompok-kelompok itu disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah tentang mereka, bahwa mereka amma idza kana al-muttabi' nadhiran fil 'ilmi mutabassiran fima yulqa ilayhi ka ahli al-min fi zamanina fa inna tawassuluhu ila al-haqq sahl. Kata Asy-Syatibi rahimahullah, kalau saja orang itu mau ngikut ilmu, mau mempelajarinya, atau dia adalah orang yang mampu untuk belajar kepada para ulama atau pada orang berilmu, maka sungguhnya mencapai kebenaran itu mudah. Tetapi sayang sekali, mereka justru meyakini sesuatu yang ada dalam hati mereka dalam keadaan tidak merujuk kepada dalil. Khonibulina azakumullah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa awwalu man dhalla fi dhalika al-khawarij. Kata Syekhul Islam, dan yang tersesat pertama kali dengan kesesatan jenis ini adalah khawarij. Al-mariqun, orang-orang yang keluar menyimpang dari jalan Islam. Haitsu hakamu li nufusihim, di mana mereka menghukumi dengan jiwa-jiwa mereka, dengan hati-hati mereka, bahwa mereka merasa di atas kitab wa sunnah. Mereka merasa yakin bahwa mereka berpegang dengan Al-Quran wa sunnah. Wa anna aliyan wa muawiyah wal askaraini hum ahlul ma'asiyah. Dan mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dan dua tentara yang bersamanya, kata mereka, semuanya di atas kebatilan, di atas kemaksiatan, di atas kebid'ahan. Dan itu barakallahu fikum dengan keyakinan mereka. Bukan mereka menebak-nebak, bukan mereka adalah orang-orang yang ambisi ingin jadi penguasa, bukan. Tapi mereka merasa yakin mereka di atas hak, dan merasa yakin bahwa Ali dan Muawiyah dan yang lainnya yang bersamanya dianggap sebagai orang-orang yang ahli bid'ah, atau dikatakan sebagai orang-orang yang ahli maksiat, atau bahkan menyatakan mereka kufar. Berbeda orang yang semangat karena ambisi. Niscaya mereka ketika diberi ambisinya atau diberikan keuntungan baginya, mereka akan berhenti. Selesai. Tujuannya tercapai. Tapi mereka tidak. Karena bukan itu yang mereka cari. Mereka rela berkorban, rela mengorbankan nyawanya, hartanya, memang mereka rela mati. Bahwa disebutkan pasukannya ketika mengalahkan atau ketika melawan pasukan Hajjaj bin Yusuf, mereka pasukan yang sedikit. Dan mereka mengatakan pada sahabat-sahabatnya, saling menasihati, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Mereka cuma sekian ratus saja melawan sekian puluh ribu pasukan, tetapi subhanallah, Allah takdirkan mereka menang. Khonibina a'azakumullah wa qomzim min hormati. Pasukan terjadi kocar-kacir dan mereka kembali menyusun pasukannya untuk menyerang kembali. Tambah yakin mereka bahwa kita di atas hak. Lihatlah, kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok besar. Khonibina a'azakumullah wa qomzim min hormati. Kasihan mereka. Mereka di atas keyakinan, tetapi yang mereka yakini adalah keyakinan batil. Tapi mereka tidak sadar. Tapi mereka tidak sadar. Dan ini barakallahu fikum fitnah yang paling mengerikan. Sebab kalau mereka terdorong karena maksiat, karena ingin harta, ingin dunia, ambisi, kedudukan dan sebagainya, hati kecilnya tahu bahwa saya salah, mereka benar. Sehingga diharapkan akan bertobat suatu saat. Tetapi orang-orang yang meyakini kebatilan sebagai kebenaran dengan seyakin-yakinnya, kapan dia mau taubat? Dia di penjara, tetap berzikir di penjara membaca Al-Quran. Karena yakin mereka diuji oleh Allah. Kami adalah alal haq. Kami di atas kebenaran. Allah sedang uji saya. Sabar dalam penjara. Sampai ketika dipotong lidahnya, baru dia menangis. Karena dia tidak bisa membaca Al-Quran. Ini menunjukkan kalau mereka benar-benar ala al-yaqin, di atas keyakinan. Tetapi sayang, keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Dari mana mereka akan tahu kalau keyakinan mereka salah? Masalahnya adalah pada ilmu. Mereka tidak mempelajari ayat dan hadis sebagaimana mestinya. Dan mereka tidak mau bertanya pada ahlinya. Mereka harusnya bertanya kepada para sahabat, karena mereka murid-murid Rasulullah SAW. Seharusnya bertanya kepada mereka-mereka yang lebih alim. Jangan merasa dirinya lebih alim dari mereka para sahabat. Maka ikhwan ibn a'azakullahu muslim yang zahar makin. Usikum wa iyaya bitaqwallah wal ilm. Aku wasiatkan pada hadirin semuanya untuk bertakwa pada Allah dan pelajarilah ilmu. Karena sungguhnya ilmulah, ilmu agama, ilmu din, ilmu Quran wa sunnah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Menyelamatkan di dunia dari kesesatan, menyelamatkan di akhirat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Salam taufiq wal afiyah. Wa nasal al-hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimish shalah.